بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Yang belum hafal kemarin sekarang menghafal. Pendek ini. Yang sudah hafal tidak usah menghafal. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala fi kitabih Al-Jami' Ash-Shahih mimma laysa fi Ash-Shahihain. Al-amru bi taghyib an-nukhamati taghyib, menghoibkan ya, menghilangkan an-nukhamah, ludah atau ingus idza tanakhama fil masjid, bila dia meludah di dalam masjid. Taib, meludah di masjid seperti yang dibahas di atas itu sebuah sayyi'ah, sebuah kesalahan. Namun ada kalanya seseorang itu mengalami sebuah kondisi, dia harus meludah ketika sedang di masjid. Entah karena dia flu atau pilek, ya, atau tiba-tiba memang keluar dahaknya, ludahnya. Dalam kondisi yang seperti ini, ketika dia terpaksa meludah di masjid, dia diperintahkan untuk menghilangkannya, membersihkannya. Itu kalau masjidnya terbuat dari pasir, tanah, dan semisalnya. Baik, di zaman sekarang ini solusinya dengan tisu. Kalau bawa tisu atau sapu tangan, kalau bawa sapu tangan. Kalau tidak ada maka dia meludah di pakaiannya. Ya, di pakaiannya dia gosok-gosokkan di pakaian dia. Supaya tidak mengenai lantai masjid dan jangan mengenai orang lain. Itu solusinya. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Ibnu Abi Adi an Ibni Ishaq wa Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ibn Yasar sahibul Maghazi was Sirah. Wa di sini atofnya kepada Ibnu Abi Adi. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari dua jalur. Yang pertama dari jalurnya Ibnu Abi Adi dan yang kedua wa Ya'qub. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ya'qub. Paham ya? Dia adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri. Yang sebelumnya Ibnu Abi Adi namanya Muhammad bin Ibrahim. Ibnu Abi Adi namanya Muhammad bin Ibrahim. Qala haddatsana abi. Ini bapaknya Yakub, namanya Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri. An Ibni Ishaq. Ini dari jalur yang sama dari Ibnu Ishaq, sehingga sumbernya dari Muhammad bin Ishaq. Dan dia adalah rawi yang soduqun yahim. Soduq itu dihasankan hadisnya selama bukan dari kesalahan riwayatnya. Qala haddathani Abdullah ibn Muhammad. Qala Yaqub bin Abi Atiq an Amir ibn Sa'ad haddathahu an Abi Sa'ad wa Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu. Qala dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, idza tanakhama ahadukum fil masjid, apabila salah seorang di antara kamu meludah di masjid, falyughayyib nukhamatahu, hendaklah dia menggaibkan, dia menghilangkan, membersihkan ludahnya. Antusiba jilda mukminin, khawatir menimpa atau terkena kulit seorang mukmin. Au thawbahu, atau mengenai pakaian seorang mukmin. Fatuzi, sehingga ludah itu mengganggu dia atau menyakiti dia. Jadi khawatir mengenai orang lain sehingga dia merasa jijik atau merasa risih. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan. Dikatakan hasan dikarenakan ada rawi yang bernama Ibnu Ishaq dan rawi yang lainnya thiqat. Qala wa akhrajahu Abu Ya'la. Wadah ya. Baik. Perintah di sini perintah yang wajib. Perintah mengghaibkan atau perintah menghilangkan ludah dia hukumnya wajib. Dikarenakan dia melakukan sebuah kesalahan, barakallahu fikum. Wajib dia hilangkan. Yang kedua dikarenakan ilahnya, dia mengganggu orang lain. Idza al-mu'min, dia mengganggu atau menyakiti orang lain dengan ludahnya itu. Barakallahu fikum. Ingat ya, ini kalau kondisinya terpaksa. Kalau masjidnya dari tanah, bisa di tanah, dia tutupi, dia timbun, dia hilangkan dengan pasir setelah itu. Atau kalau masjidnya seperti sekarang ini, maka menggunakan tisu, atau menggunakan sapu tangan, atau dia meludah di pakaiannya sendiri. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Allah Ta'ala yang berikutnya. Aina yabzuqu idza kana fi shalat? Di mana dia meludah? Di manakah dia harus meludah? Idza kana fi shalati, ketika sedang salat. Ya, sedang salat pilek atau batuk begitu. Ada ludah yang ngumpul atau ada dahak yang keluar. Maka kemana dia harus meludah? قال رحمه الله تعالى قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا حنز بن السري عن أبي الأحوص نمن سلام بن سليم الحنفي سلام بن سليم الحنفي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن ربعي ابن حراش عن طارق بن عبد المحاربي قال dari طارق بن عبد المحاربي dia berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda إذا قام الرجل إلى الصلاة, apabila ada seseorang yang sudah bangkit salat, atau belum mengatakan إذا صلى أحدكم فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِنِهِ, apabila salah seorang di antara kamu sholat, maka janganlah dia meludah ke arah depan wala an yaminihi. Jangan pula meludah ke sebelah kanannya. Walakin an tilqa'i yasarihi. Tetapi dia meludah di sebelah kirinya. In kana fariqa. Kalau kosong, enggak ada orang. Au tahta qadamihi al-yusra. Atau di bawah telapak kakinya yang sebelah kiri. Thummal yaqul bihi, kemudian dia hilangkan dengan kakinya tadi. Ya, dia hilangkan dengan kakinya tadi. Itu kalau masjidnya dari mana? Dari tanah atau dari pasir. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun ala syatti syaikhain. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها كما في الإلزامات. Ini hadis yang sahih dengan syaratnya dua syekh Bukhari Muslim, dan ini termasuk hadis yang mana Ad-Darqutni mengilzam, ya, mengilzam Bukhari Muslim untuk mengeluarkan dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan rawi-rawinya rawi-rawi Bukhari Muslim. Tetapi Bukhari dan Muslim tidak terilzam dengan itu, karena memang beliau berdua tidak mempersyaratkan mengeluarkan semua yang sahih dalam bukunya. Tapi secara martabat sanadnya ini sama dengan Bukhari Muslim. Qala al-hadithu akhraju at-Tirmidzi wa qala Hasan sahih wa An-Nasa'i wa Ibn Majah. Qala wa akhraju Imam Ahmad rahimahullah min hadits Sufyan ats-Tsauri wa Syu'bah wa Abidah bin Humaid al-Kufi an Mansur bihi, semuanya dari Mansur. Qala wa akhraja al-Bazzar kama fi Kashf al-Asthar min hadits Thawri bihi. Qala wa akhraja al-Razzaq min hadits Thawri an Mansur bihi. Qala wa akhrajahu Ibn Abi Shaybah. Qala rahimahullah ta'ala qala rahimah Abu Abdul Ibn Majah rahimahullah, namanya Muhammad Ibn Majah. Al-Qazwaini Abu Abdullah. Qala haddathana Hanad Ibn Sari wa Abdullah Ibn Amir Ibn Zurarah Abdullah bin Amir Al-Hadrami Saduq. Qala haddathana Abu Bakar Ibn Ayyash, masyhur dengan kunyahnya. Di kalangan para qurra beliau dikenal dengan nama Syu'bah. An 'Asim huwa 'Asim bin Abi Nujud Bahdalah Al-Kufi. An 'Asim adalah 'Asim bin Bahdalah. Bapaknya Bahdalah adalah Abu Nujud. 'Asim bin Abi Nujud atau 'Asim bin Bahdalah Al-Kufi. Saduq. An Abi Wa'il Syaqiq bin Iyas. Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah. An Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu ra'a Syabath ibn Rabi'i bazaqa baina yadayhi. Hudzaifah melihat Syabath bin Rabi'i meludah ke sebelah kanannya. Faqala ya Syabath, maka Hudzaifah mengatakan, wahai Syabath, la tabzuq baina yadayk, kamu jangan meludah ke depan kamu, ke arah depan kamu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yanha an dzalik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dahulu melarang hal itu. Antum adik-adik ya ikhwan, Hudzaifah ibn al-Yaman melarang Syabath meludah ke sebelah depannya dalam posisi sedang tidak salat. Paham ya? Karena dia jangan ngomong dia. Waqala, dan berkata Rasulullah SAW, inna rajula idha qama yusalli akbarallahu alaihi biwajhihi hatta yanqaliba aw yuhditha hadatha su'in aw yuhditha hadatha su'in. Sesungguhnya seorang itu idha qama yusalli, bila dia bangkit salat, akbarallahu alaihi biwajhihi, maka Allah menghadap dia dengan wajahnya, hatta yang qalib, sehingga dia berpaling. Au yuhditha hadatsa su, atau dia melakukan tindakan kejelekan. Qala Syekh rahimahullah hadza haditsun hasan. Hasan dikarenakan ada Abdullah bin Amir Al-Hadrami saduq, juga ada Asim bin Nujuh saduq. Qala wa qad akhrajahu Muhammad bin Al-Marwazi fi Ta'zim Qadirus Salah. Fa qala rahimahullah haddatsana Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Qala haddatsana Hajjaj ibn Minhal an Hammad ibn Sulaiman ibn Salamah an Hammad wa Hammad bin Abi Sulaiman Rabi' ibn Hirash dari Rabi' ibn Hirash anna Syabath ibn Rabi'i bazaqa fi qiblati, bahwasanya Syabath bin Rabi'i meludah di arah kiblatnya. Faqala Hudzaifah, maka berkata Hudzaifah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum, bila serasa dan kamu berdiri bangkit, au qal, atau beliau mengatakan ar-rajul, bila seseorang bangkit fi salatihi, dalam salatnya, yakbarullahu alaihi di wajhi, maka Allah akan menghadap dia dengan wajahnya. Fala yabzuqanna ahadukum fi qiblatih, maka sungguh-sungguh salah seorang di antara kamu jangan meludah di arah kiblatnya. Wala yabzuqanna an yaminih, dan sungguh pula jangan meludah di sebelah kanannya. Fa inna katibal hasanati an yaminih, sebab malaikat yang mencatat kebaikan ada di sebelah kanannya. Walakin liyarzuq an yasarih, tapi hendaklah dia meludah di sebelah kirinya. Alhamdulillah ta'ala fayataqil hadithu bisanin as-suha, maka hadis ini yartaqi, naik derajatnya, bisanatain dengan dua isan di atas, ila as-suha, menjadi sahih. Tadinya hasan menjadi sahih. Qala fa hajjaj ibn Minhal wa syekh Muhammad wa ibn Salama wa syekh Muhammad wa Hammad ibn Abi Sulaiman. Fa hajjaj ma'rufun biriwayah Muhammad ibn Salama wa Hammad ibn Salama ma'rufun biriwayah Hammad bin Abi Sulaiman, sehingga nyambung. Qala wa laysa kama yaqulu Syekh Albani hafizahullah أن حماد الأول هو أبو سامة وشيخ حماد بن زيد. Bukan seperti yang dikatakan sama Syekh Albani, Hamad yang pertama adalah Hamad adalah Abu Usama, wa Hamad bin Usama Abu Usama, sementara Syekhnya adalah Hamad bin Zaid. Bukan, tapi yang betul Hamad yang pertama Hamad bin Salamah, Syekhnya Hamad bin Abi Sulaiman. Indah. Waqala rahimahullah ta'ala, waqala Imam al-Bazzar rahimahullah ta'ala kan fi kashf al-asrar, qala haddathana Yusuf bin Musa al-Qattan, Yusuf bin Musa al-Qattan saduq, qala haddathana Jarir bin Abdul Hamid an al-Shaybani, namanya Sulaiman bin Abi Sulaiman Abu Ishaq al-Shaybani, Sulaiman bin Abi Sulaiman Abu Ishaq al-Shaybani thiqah. An Adi bin Thabit saduq juga. An Zir ibn Hudaysh mukhadam thiqah. An Hudzaifah taqal, dari Hudzaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza basaqa ahadukum fil masjid, bila sasan di antara kamu meludah di masjid, fala yabsuq an yaminih, jangan meludah sebelah kanannya, walakin an yasarihi aw tahta qadamih, tapi sebelah kirinya atau di bawah telapak kakinya. Qala Syekh rahimahullah hadza haditsun hasan, hasan karena Yusuf bin Musa saduq, juga Adi bin Thabit juga saduq, cuma dikatakan hasan. Barakallahu fikum, intaha. Baik, ini beberapa hadis. Padanya ada beberapa faedah. Yang pertama, adalah tentang masalah larangan meludah ke arah kiblat. Larangan meludah ke arah kiblat, tidak boleh. Apa alasannya? Dikarenakan Allah di depan dia. Allah di hadapan orang yang sedang sholat. Ini akidah yang harus diimani. Dan tetap kita meyakini Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Paham ya? Itu akidahnya Ahlus Sunnah. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas semua makhluk-Nya. Tetapi juga Allah di hadapan orang yang sholat. Ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Diimani bagaimana zahirnya. Itu alasannya. Muncul pembahasan di kalangan ulama. Ini pernah disinggung kemarin. Larangan meludah ke arah kiblat itu khusus dalam sholat. Ataukah umum berlaku juga di luar sholat? Dua pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan larangan ini khusus ketika sedang sholat. Karena hadisnya semuanya terkait dengan masalah orang sholat. Sehingga larangan meludah ke arah kiblat itu ketika kamu sedang sholat. Sedang sholat, jangan meludah ke arah kiblat. Allah di depan kamu. Ada qaul. Pendapat yang kedua mengatakan larangannya umum. Di luar sholat pun tidak boleh meludah ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Lebih dilarang lagi ketika dia sedang sholat. Dipahami ya? Umum. Larangannya umum. Ini dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Maka untuk kehati-hatian barakallahu fikum. Untuk kehati-hatian. Ketika antum di luar sholat. Ketika hendak meludah. Jangan meludah ke arah kiblat. Meludahlah ke arah yang lain. Barakallahu fikum. Itu untuk kehati-hatian. Nah, adapun dalam sholat jelas tidak boleh meludah di sebelah kiblat, ke arah kiblat. Faedah yang kedua, tidak diperbolehkan meludah ke arah kanan. Ya, tidak diperbolehkan meludah ke arah kanan. Apa alasannya? Karena sebelah kanan dia ada Katibul Hasanat. Ya, di sebelah kanan dia ada malaikat yang mencatat kebaikan. Ada malaikat itu. Ini pun juga sama. Larangannya khusus ketika sholat ataukah juga umum di luar sholat. Sama dua pendapat yang benar di atas. Untuk kehati-hatian, jangan meludah ke sebelah kanan. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Ialah anjuran meludah ke sebelah kiri. Ini solusi pertama ya. Meludahnya ke sebelah kiri. Dianjurkan atau diperbolehkan meludah ke sebelah kiri. Kalau kirinya tidak ada orang. Difahami ya? Jangan langsung terus gitu aja. Wah, ada orangnya. Ribut. In kana fariqa. Disebutkan dalam lafaz yang pertama tadi, in kana fariqa. Kalau sebelah kirinya itu kosong, enggak ada orang. Solusi yang kedua, ini versi yang keempat, ialah meludah di bawah telapak kakinya. Meludah di bawah telapak kakinya. Ini kalau sebelah kirinya ada orangnya. Maka solusi yang kedua, meludah di bagian telapak kakinya. Baik, telapak kaki yang mana? Jawabannya, telapak kaki yang kiri. Ada kata-kata, tahta qadamihil yusra. Ya, telapak kaki yang sebelah kiri. Kemudian dibersihkan. Itu kalau terbawa masjidnya dari tanah atau dari pasir. Atau meludah di luar sholat, di luar sana, meludah diusahakan dibersihkan. Ditimbun dengan pasir, misalnya. Naam, barakallahu fikum. Ini rinciannya. Ketika Anda sedang sholat, jangan meludah sebelah kanan, apalagi di hadapan dia, tapi yang boleh sebelah kiri kalau tidak ada orang, atau di telapak kaki yang sebelah kiri. Jangan sekali lagi, ini kalau masjidnya itu dari tanah. Adapun sekarang ini, barakallahu fikum, ya, antum bawa tisu atau bawa sapu tangan ketika antum mulai merasa sering meludah atau banyak dahak, bawa tisu atau sapu tangan, ambil tisunya atau ludah di tisu itu dimasukkan lagi di sakunya itu. Barakallahu fikum. Atau kondisional, antum merasa tidak ada pilek, tidak ada batuk dan segala macam, tiba-tiba antum batuk, ada ludah yang keluar atau dahak yang keluar, enggak ada persiapan tisu atau sapu tangan, maka antum ludahkan di bajunya antum sebelah kiri. Kan ya. Antum gosok baju tadi. Hakal. Loh, apa enggak najis, Ustaz? Apa jawabannya? Najis apa enggak? Ludah kamu itu. Najis apa enggak? Dahnya kamu itu. Jawabannya tidak. Kotor, ada kotor tapi enggak najis. Sehingga solusinya, atau namanya orang kadang mengalami kondisi yang insidental, dia apa hajin itu? Oh, bersihin, kok hajin? Gitu, ada yang keluar, tangannya antum, ya sudah, antum bersihkan. Dipakainya antum, ada saku, dimasukkan saku, gosokkan di sakunya antum, sudah selesai, salat lagi. Gitu. Jangan digosokkan di sadarnya antum, jangan, langsung pakainya antum. Yang penting jangan mengenai orang lain, jangan sebelah depan, jangan sebelah kanan, jangan keluar dari masjid. Itu solusi yang ada. Di rumah ganti baju kan gitu ya. Barakallah. Hakala. Ini khulasah dari apa yang dibahas. Barakallahu fikum. Sengaja saya baca semuanya dikarenakan babnya satu. Walaupun yang kita baca beberapa hadis, yang pertama hadisnya Abdullah Tariq bin Abdul Muharibi, hadis yang kedua adalah hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman, yang sebelumnya yang kita baca hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tiga hadis yang kita baca. Yang antum hafalkan tiga-tiganya. Ya. Jadi antum hafalkan hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Tariq bin Abdul Muharibi, untuk hadisnya Hudzaifah antum ambil yang paling terakhir. Hadis yang paling akhir, lafaz yang paling akhir Indal Bazar. Ya. Tiga. Ini ada total lah, Masya Allah. Enggak bisa tiga, dua. Antum pilih dua. Atau minimalnya satu. Ya, antum pilih salah satunya. Barakallahu fikum. Dari tiga hadis yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum. Jadi tolong dicermati baik-baik. Jangan zahiri. Jangan jumud. Membaca hadis. Wah, boleh ini. Ngeludah di masjid, yang penting yang tak bersihkan, akhirnya tuh. Allah musta'an. Maha kata, itu kondisional. Dipahami ya? Itu kondisional. Ingat baik-baik, meludah di masjid adalah kesalahan. Yang kedua, jangan jumud. Itu terkait dengan kondisi di masa dulu, di zamannya Rasulullah SAW, ketika masjidnya dari tanah atau dari pasir. Ya, barakallahu fikum, itu di bawah kaki antum bersihkan selesai. Adapun zaman sekarang jangan membuat fitnah dengan tangan kaum muslimin, maka solusinya kata para ulama kita dengan tisu atau sapu tangan atau bajunya antum. Atau bajunya antum. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.